pernah ku katakan, terus terang segalaku padamu kasih. Tak satu pun ku simpan di hati, dan ku rasa kau pun pasti mengerti. Untuk apa kau tanyakan masa lalu, biar saja semua berlalu. Terima aku apa adanya, ku sayang kau juga apa adanya. Ku mengerti perasaanmu, juga rasa kasihmu begitu tulus perhatianmu. Namun satu yang ku inginkan, jagalah perasaan, tak perlu kau ungkit masa lalu. Semua berakhir.